Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil bab yang berkaitan dengan al-ikha ay al-ukhuwah, persaudaraan yang ada di dalam Islam. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-570. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu la hilfa fil Islam. Bab yang menjelaskan tentang la hilfa fil Islam. Telah kita lewati makna al-hilf, ai janji setia. Janji-janji setia disebut dengan al-hilf. Beliau menjelaskan di sini la hilfa fil Islam, maknanya adalah tidak ada lagi di sana janji-janji setia, yang maksudnya janji setia yang melanggar syariat atau yang mengandung keharaman-keharaman atau kezaliman yang sebelumnya pernah dibuat di zaman jahiliyah. Di masa jahiliyah itu ditiadakan di dalam agama Islam. Tidak ada lagi janji-janji setia yang demikian, yang mengandung keharaman, kezaliman, yang melanggar syariat fil Islam, itu tidak ada lagi, ditiadakan. Nah, mengapa demikian? Juga maksud bab ini adalah karena sungguhnya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW telah datang membawa sesuatu yang itu lebih baik dan lebih sempurna dari bentuk-bentuk janji-janji setia tersebut, sebagai ganti dari janji setia tersebut, yaitu al-ikha atau al-ukhuwah. Nah, sehingga bab ini, bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini masih berkaitan dengan dua bab sebelumnya. Bab al-hilf fil jahiliyah telah kita ambil bagaimana macam-macam bentuk perjanjian yang ada di zaman jahiliyah yang mengandung kemungkaran. Naam, mengandung kejelekan. Kemudian yang kedua adalah perjanjian yang dibangun di atas kebaikan, janji untuk saling menguatkan, saling tolong menolong, menyambung tali silaturahmi, menolong orang yang dizalimi. Maka janji yang seperti ini itu di dalam Islam ditetapkan, diteruskan. Adapun janji yang melanggar syariat ini yang ditiadakan. Juga maknanya bahwasanya Islam sudah membawa sesuatu yang itu lebih baik daripada al-hilf, yaitu al-ikha, adanya nam al-ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin secara umum. Sehingga hakikatnya al-muslim atau al-mu'min, seorang yang sudah beriman, seorang yang sudah masuk Islam, itulah yutlabu min al-mu'min al-hilf wa ta'ahud. Tidak dituntut darinya adanya janji setia, adanya sumpah setia darinya, tidak ada lagi tuntutan darinya. Wa inna ma yaltazimu ahdallah biltizami syar'. Dan adanya di dalam agama Islam, seorang mukmin itu dituntut untuk mengerjakan atau melaksanakan janji Allah Subhanahu wa taala biltizami syar'i, dengan iltizam yang syar'i. Karena kita sudah terikat dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin itu sudah berada di atas perjanjian dengan Al-Khaliq, dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam doa atau sayyidul istighfar. Naam, Allahumma inni ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Di situ disebutkan di dalam doa tersebut, wa na'ala ahdika, sesungguhnya aku adalah hambamu ya Allah, wa na'ala ahdika, dan sesungguhnya aku juga berada di atas perjanjian denganmu, di atas ahdika, wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan apa yang aku mampu. Perjanjian untuk menjalankan syariat, di antara syariat Islam adalah na'am, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, tidak merendahkan, melecehkan, mendzalimi saudaranya. Dan ini adalah hakikat ukhuwah, sehingga ukhuwah tersebut, persaudaraan tersebut adalah sesuatu yang sudah ada otomatis di dalam syariat Islam, dan ini lebih baik daripada al-hilf yang ada di zaman jahiliyah. Ini maksud dari mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini. La hilfa fil Islam, tidak ada lagi janji setia di dalam agama Islam. Qala haddatsana Khalid ibnu Makhlad, qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Al-Harith an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Qala, sanadnya sampai kepada Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau mengatakan, jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darajil Ka'bah fahamidallaha wa asna alaih. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa, beliau duduk amal fathi pada tahun Fathu Makkah, pada tahun ketika penaklukan kota Makkah, ala darajil Ka'bah, yang mana beliau ketika itu duduk di atas tangga Ka'bah. Nah, Ka'bah sebagaimana yang kita ketahui ada di situ pintu, dan di depan pintunya ada tangga untuk seseorang bisa masuk ke dalamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di atas tangga Ka'bah tersebut. Fahamidallaha wa asna alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa asna alaih, dan beliau menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam lafaz ini mengandung faedah anna khutbah awil ma'idah yustahabbu antubda bihamdillahi wa sana'i alaih, bahwasannya khutbah atau ma'idah atau nasihat wejangan yang akan diberikan itu disunnahkan untuk dimulai dengan hamdullah wassana alaih, dimulai dengan memuji Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang sunnah, sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mulai nasihat wejangan atau pembicaranya, beliau memulai dengan hamdullah wassana alaih. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara, man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yaziduhul islamu illa syiddatan wala hijrata ba'dal fatah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana lahu hilf, barang siapa yang dia memiliki perjanjian, memiliki janji-janji setia, fil jahiliyah, ketika di masa jahiliyahnya. Naam, yang dimaksudkan di sini adalah makana minha fi khair, adalah perjanjian yang dibangun di atas kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat, karena di antara mereka ada yang membuat janji setia untuk naam dami damuk, mali maluk, zauji zaujuk, darahku adalah darahmu, hartaku hartamu, naam istriku adalah istrimu. Naam, mereka membuat janji setia demikian untuk saling tolong menolong, baik di atas kebaikan atau kebatilan, dibangun di atas fanatik kesukuan atau fanatik membela kabilahnya, naam baik benar maupun salah. Ini janji setia yang tidak dibenarkan dan diharamkan setelah itu di dalam agama Islam. Adapun yang dimaksud di sini oleh sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man kana lahu hilfun fil jahiliyah, barang siapa yang dia memiliki janji setia yang berada di atas kebaikan di atas kebenaran, seperti contohnya yang kemarin disebutkan pada pembahasan sebelumnya, mereka membuat apa? Hilaf al-mutayyabin. Mereka membuat janji setia untuk saling tolong-menolong, membela orang yang dizalimi dan menolak dari perbuatan orang-orang zalim, atau janji setia untuk sama-sama saling menyambung tali silaturahmi, atau yang lainnya dari perkara-perkara kebaikan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, lam yaziduhul islamu illa syiddatan. Maka agama Islam tidaklah menambah kepada perjanjian tersebut melainkan syiddah, ay semakin kuat janjinya, semakin kokoh kesetiaannya. Karena di dalam agama Islam, janji yang demikian keadaannya itu akan diikrarkan, ay tidak perlu ada lagi akad yang baru. Kalau sebelumnya dia di zaman jahiliyah sudah mengadakan janji setia yang dibangun di atas kebaikan, tidak ada pelanggaran syariat sedikit pun padanya, maka ketika dia masuk Islam, agama Islam telah datang kepadanya, maka janji setia yang demikian, lam yaziduhul islamu illa syiddatan, itu semakin diperkuat, semakin diperkokoh, dan tidak perlu diperbauri lagi. Tinggal diteruskan akadnya yang sebelumnya sudah diwujudkan. Qala wala hijrata ba'dal fath. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak ada lagi hijrah setelah fath, setelah fathu Mekah. Maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, karena pada tahun tersebut, pada tahun fathu Mekah, setelah kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ketika itu, kota Mekah sudah menjadi apa? Darul Islam, sudah menjadi negara, atau Darul Islam sudah menjadi negara Islam, kota Islam, bukan lagi kota kekufuran yang dikuasai oleh mereka orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Semuanya sudah menjadi daerah Islam. Adapun hukum hijrah itu tersebut, hukum hijrah itu sendiri, maka ini tetap akan terus ada sampai hari kiamat kelak. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Tidak akan terputus yang namanya hijrah, hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, kepada negeri kaum muslimin, sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat kecuali sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ini maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, dalal hadits ala masyru'iyatil khutbah li bayanil umuril muhimmah. Hadis ini menunjukkan tentang disyaratkannya untuk memberikan khutbah, di dalam menjelaskan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang di situ penting untuk diketahui kaum muslimin, maka disampaikan di dalam sebuah khutbah. Qala wa dalla kadzalika ala bayani anna ma kana min amali ahli al-jahiliyah min al-umuril hasanah wa istiqbahil umuris sayyi'ah fa innal islam yukirruha wa takunu min ahkamih. Dan sebagaimana pula hadis ini menunjukkan bahwasannya di antara amalan-amalan mereka orang-orang jahiliyah, yang di antara amalan mereka itu adalah ada di sana perkara-perkara yang baik dan juga menganggap jelek dari perkara-perkara yang sayyi', menganggap keji dari perkara-perkara yang jelek, maka Islam itu akan menetapkannya. Karena di antara amalan apa-apa yang dikerjakan oleh mereka orang-orang jahiliyah itu tidak semuanya buruk. Ada yang baik, seperti mereka sangat memuliakan tamu, suka menolong fakir miskin, atau menolong orang-orang yang lemah. Maka perkara-perkara yang semisal dengan ini, maka Islam itu akan menetapkannya, tidak meniadakannya. wa takunu min ahkamih, dan itu akan menjadi bagian dari hukum Islam. Qala wa amma ma kana min a'malihim mukhalifan ahkamal islami wa syari'atah fa innahu yambuduhu wa la yukirruh wa inni ittafaqa 'alaihi ahlul jahiliyah. Dan adapun di antara amalan-amalan mereka yang menyelisih hukum-hukum Islam dan menyelisih syariat-syariat Islam, maka Islam akan membuangnya dan tidak menetapkannya, meskipun mereka orang-orang ahlul jahiliyah itu sepakat untuk berada di atasnya. Fanatik, kesukuan, atau perkara-perkara yang lain yang banyak disebutkan oleh mereka para ulama, ada juga di dalam kitab Masail Jahiliyah yang sering dilakukan oleh mereka, baik yang mengandung kebid'ahan, kekufuran, khurafat, atau kesyirikan, maka ini di dalam Islam diharamkan dan ditiadakan. Qala kama dallal hadithu ala annahu la hijrata min Makkah ilal Madinah ba'da amal fath. Sebagaimana pula hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak ada lagi hijrah dari kota Madinah menuju dari kota Makkah menuju kota Madinah setelah amal fath, setelah peristiwa fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang sebelumnya selama bertahun-tahun, selama kurang lebih 10 tahun orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy menguasai kota Makkah, melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran dan kesyirikan di dalamnya. Kemudian pada tahun Amal Fath, Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya dan kaum muslimin, maka setelah itu tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Li'annal baladaini shara balada Islam wa hukama wa hukmu makana mithluhuma hukmuhuma, karena kedua negara tersebut, kedua kota tersebut sudah menjadi kota atau negara Islam dan telah berhukum, dan hukum dari keduanya itu menjadi sama, tidak ada perbedaan lagi. Qala wa ammal hijratu min biladil kufri ila biladil Islam fa innaha wajibatun 'alal qadirin 'alaiha wa la yustasna minal wujub illa ghairul mustati'. Adapun hijrah dari negara kafir ke menuju ke negeri Islam, maka ini hukumnya adalah wajib. Wajib sampai hari kiamat. Wajib sampai naam ajal menyebut bagi setiap masing-masing orang. Kewajiban ini alal qadirin 'alaiha, wajib bagi orang yang mampu untuk berhijrah. Dia mampu untuk safar, meninggalkan negerinya yang kafir. Dia mampu punya bekal untuk berpindah ke negeri Islam. Wala yustatsna minal wujub illa ghairul mustati, dan tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban ini kecuali orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki kemampuan. Misal dia tidak memiliki uang, atau dia orang yang sudah lemah, tua renta, atau anak kecil, atau yang semisalnya yang dijelaskan di dalam kitabul fiqh. Kama qala Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan cara tidak mau pindah ke negeri Islam, menzalimi diri mereka dengan terus-menerus tinggal di dalam negeri kafir, ridha pada kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalamnya, dalam keadaan dia mampu untuk berpindah, mampu untuk berhijrah, maka ketika dia telah meninggal dunia, nah malaikat akan mendatanginya dan mengatakan, qalu fi makuntum, fi makuntum, di mana kalian di dunia, kenapa kalian tidak mau hijrah, kenapa kalian tidak mau meninggalkan negeri kafir. Qalu kunna mustata'fina fil ard. Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang lemah di bumi. Di negeri tempat tinggalnya mereka mengaku adalah orang-orang yang lemah. Qalu alam takun ardullahi wasiatan fatuhajiru fiha. Maka malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasiah, bukankah bumi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Nah, sehingga kalian bisa berhijrah, tidak harus kalian tinggal di situ. Kalian bisa hijrah ke negeri yang lain, negeri Islam. Naam, faulaika ma'wahum jahannam. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang demikian, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam wasa'at masyira. Dan itu adalah tempat yang paling jelek, sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Kemudian dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara orang-orang yang diberi udzur, dia tidak mau berhijrah, dia tidak bisa berhijrah, dan dia tetap tinggal negeri kafir dalam keadaan mereka tidak berdosa. Siapa mereka? Illal mustata'afin, kecuali orang-orang yang lemah, baik dari kalangan laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang mereka tidak memiliki cara dan tidak mengetahui jalannya untuk berhijrah. Faulaika sallallahu ayyafu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka pada hari kiamat kelak. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha memberikan maaf. Ini keadaan mereka orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Ketika dia tidak memiliki kemampuan, nah, maka dia dimaafkan, tidak berdoa insyaallah, tidak berdosa insyaallah. Adapun yang memiliki kemampuan, tidak mau berhijrah, tidak mau pindah ke negeri kaum muslimin, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian qala, kemudian beliau di sini Asy-Syarih rahimahullahu taala menyebutkan pengalaman yang ada pada beliau. Wali fi maldiin akhar bayanun li khata'i man safaru min biladil Islam ila biladil kufri biduni darurah. Dan aku, kata beliau Syekh Zaid rahimahullahu taala, dalam kesempatan yang lain memiliki penjelasan. Beliau pernah menjelaskan li khata'i man safaru, menjelaskan tentang kesalahan mereka orang-orang yang safar dari negeri Islam menuju negeri kafir. Dia sudah tinggal di negeri kaum muslimin, mereka malah memilih pindah safar ke negeri kafir tanpa adanya perkara yang darurat. Naam, tidak ada kebutuhan, bahkan naam tidak ada perkara darurat yang mengharuskan untuk ke negeri kafir. Bal imma li umurin siyasiyah la yuqirruhum syar'u 'alaiha. Bahkan itu hanya untuk tujuan perkara politik yang sama sekali tidak ditetapkan oleh syariat atasnya. Atau li talabil amwali warrahah, atau safar ke negeri kafir hanya untuk sekedar mencari harta benda dunia, atau mencari naam rohah untuk piknik atau refreshing atau yang semisalnya. Ini tujuannya. Wa adzkuru minhum, disebutkan di sini, dan aku sebutkan di antara mereka contohnya adalah seperti Muhammad Surur, Zainal Abidin, Wasat Al-Faqih, wa Muhammad Al-Mis'ari, wa amsalihim minas siyasiyin, dan yang semisal dengan mereka dari para tokoh-tokoh politik ahlul dhalal. Wa nabra'u ilallahi min shani'ihim, dan tentunya kita berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan mereka. Wa bayantu fi dzalikal mawdhi anna man kana safaruhu ila biladil kufri li ghoradin sahih liyaqdiyahu thumma ya'udu ila biladis islam annahu la tasriba alaih. Ini naam tidak diperbolehkan. Naam, seperti orang-orang tadi, naam mereka orang-orang politik yang tujuannya hanya dunia. Naam, tidak ada perkara darurat yang mengharuskan untuk pergi ke negeri kafir, maka ini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Dan demikian pula telah aku jelaskan pada kesempatan tersebut bahwasanya safar ke negeri kafir kalau tujuannya itu untuk naam tujuan yang benar, Naam, yang dia ingin menunaikannya. Dia ada kebutuhan, kebutuhan yang mendesak, kebutuhan darurat, dia ingin menunaikannya. Kemudian setelah selesai dari kebutuhannya, dia naam segera kembali ke negeri Islam. Annahu la tasriba alaih, maka yang demikian ini tidak mengapa, tidak ada dosa atasnya. Ada di sana kondisi-kondisi yang diperbolehkan seorang muslim safar ke negeri kafir. Kemudian kata beliau rahimahullah, la siyama fil umuril lati la budda min tanawuliha fi biladil kufr kadda'wati ilallah wa talabi ilaji maradin la yujadu atibba'uhu fi baladil islam. Disebutkan contohnya di sini oleh beliau rahimahullah, terlebih pada perkara-perkara yang tidak mungkin untuk didapatkan kecuali di negeri kafir. Naam, seperti berdakwah, naam, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang yang perlu didakwai. Tidak ada ustaz di sana, tidak ada ulama di sana, dan di sana ada orang-orang yang naam bisa untuk didakwai. Maka ketika itu boleh safar ke negeri kafir, tujuannya untuk berdakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah. Setelah selesai dakwah, kembali lagi ke negeri Islam. Atau untuk talabu ilaji maradin, untuk mencari pengobatan atas suatu penyakit yang mana tidak didapati dokter-dokternya di negeri Islam. Wa ma da'at ilaihil hajah minat tijarah, dan apa-apa yang mengharuskan dari kebutuhan yang berkaitan dengan perdagangan, wanahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian terakhir di sini beliau menyebutkan dua syarat yang penting. Qala mimma yu'dzaru bihi man aqama baina al-huril kuffar muddata hajatihi ad-daruriyah wa huwa azimun 'alal audati ila biladil islam wallahu musta'an. Yang demikian itu diperbolehkan tadi untuk seorang muslim pergi ke negeri kafir dari apa-apa yang ada udzur padanya. Naam, man aqama baina al-huril kufar, orang-orang yang menetap atau tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir semasa hajjahajatihi ad-daruriyah, semasa kebutuhannya yang darurat tadi. Jadi dia safar tinggal di negeri kafir itu hanya selama kebutuhannya saja. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah tercapai, maka tidak boleh berlama-lama di sana. Wa huwa azimun 'alal audah, dan syarat yang kedua, dia harus punya tekad yang kuat untuk kembali ke negeri Islam. Tidak boleh dia malah menetap di sana, tidak mau lagi kembali ke negeri Islam. Wallahu musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat memohon perlindungan. Nah, ini yang berkaitan dengan al-hilf fil Islam. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alamissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.